InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab syarah Riyadhus Shalihin, masih pada bab mengunjungi orang-orang yang baik, ahlul khair, dan bermajlis dengan mereka serta bersahabat dengan mereka dan mencintai mereka. Sekarang kita akan bacakan syarah dari Syekh Muhammad Shalih Al-Faymin rahimahullah. Setelah kita bacakan hadis-hadis yang ada di bab ini sampai akhir hadis, maka kata Syekh rahimahullah, "Hadhihi al-ahadithu تتعلق بالباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله من أنه ينبغي إكرام العلماء وتوقيرهم واحترامهم ومصاحبة أهل الخير والصلاح وزيارتهم ودعوتهم للزيارة وما أشبه ذلك." Hadis-hadis ini berkaitan dengan bab yang telah disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu saya sepantasnya, selayaknya kita memuliakan para ulama, menghormati, memuliakan, menghormati mereka, mengagungkan mereka tentunya dengan sesuai kadarnya atau yang layak, serta menghormati mereka dan bersahabat, berteman dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh, serta mengunjungi mereka dan meminta mereka untuk mengunjungi kita, dan yang sejenis itu. Termasuk dari yang dianjurkan adalah meminta orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, termasuk orang-orang yang berilmu, agar mereka mengunjungi kita, bertamu, mampir ke rumah kita. Supaya apa? Supaya memberikan faedah kepada kita dan kita bisa mengambil faedah dari mereka. Qala rahimahullah, fa fil hadithil awwali an Anas ibn Malik radhiyallahu an anna a'rabiyan qala, maka pada hadis yang pertama di akhir bab ini beliau menyampaikan atau mensyarah sekian hadis, maka di hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa ada A'rabi, Arab gunung, Badui atau pedalaman. Qala, berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'atu? Kapan datangnya atau terjadinya hari kiamat, as-sa'ah?" Yani yaumul qiyamah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Madza a'dadta laha?" Maka Nabi alaihi salatu wasalam balik bertanya kepadanya, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi as-sa'ah, kiamat?" Qala hubbullahi wa rasulih. Orang tersebut, Arab gunung tadi, menjawab, mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi tidak banyak yang beliau atau yang dia siapkan untuk menghadapi hari kiamat, namun beliau menyiapkan persiapan, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Itu yang dipersiapkan oleh Arab Gunung tadi. Fi hadha hadithi dalilun ala annahu laysa sya'nu kullu sya'ni ay yas'ala insanu mata yamutu aw bi ayyi ardin yamutu walakin ala ayyi halin yamutu. Maka dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya bukanlah perkara yang terpenting, seluruh perkara yang terpenting, seseorang bertanya tentang kapan dia mati atau di bumi mana dia akan mati, itu bukan perkara yang penting. Tetapi yang terpenting atau yang lebih penting dari itu adalah di atas keadaan bagaimana dia meninggal dunia. Hal yamutu ala khatimatin hasanatin. Apakah dia meninggal dunia di atas husnul khatimah, hidup yang diakhiri dengan kebaikan, au ala khatimatin sayiatin, atau sebaliknya meninggal di atas su'ul khatimah, hidupnya diakhiri dengan kejelekan. Ketika orang tadi mengatakan kapan hari kiamat, ini berkaitan dengan kematian. Karena apa? Hari kiamat tentunya hari di mana seluruh manusia akan mati. Bahkan seluruh alam hancur. Berarti ini sama dengan pertanyaan kapan kita mati atau di mana kita akan mati, itu tidak penting. Yang penting adalah atau yang terpenting bagaimana kita meninggal dunia, di atas amalan apa kita meninggal dunia. Husnul khatimah atau na'udzubillah su'ul khatimah. Walihada qala madza a'dadta laha. Karena inilah Nabi alaihi salatu wassalam bertanya apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Yani la tas'al anha fa innaha sata'ti. Maksudnya jangan kau tanyakan tentang kiamat, karena sesungguhnya kiamat pasti akan datang, akan terjadi. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu tentang as-sa'ah, hari kiamat. Yani kapan maksudnya terjadinya? Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Katakanlah, hanyalah ilmu tentang as-sa'ah, hari kiamat, 'indallah, hanya ada di sisi Allah. Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, hanya Allah yang tahu. Tidakkah engkau tahu, bisa jadi as-sa'ah, kiamat itu, takunu qariba, dekat waktunya. Al-Ahzab 63. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Asy-Syura 17. Tidakkah engkau tahu, bisa jadi as-sa'ah, kiamat itu qarib, dekat waktunya. Lakin sya'nu madza a'dadta laha. Karena tapi yang terpenting adalah apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi kiamat tersebut. Hal amilta, apakah kau telah beramal, yang beramal soleh untuk menghadapinya. Hal anabta ila rabbika, apakah engkau telah inabah kembali kepada Rabbmu dengan amalan soleh, dengan terus meningkatkan kebaikan, ketaatan. Hal tubta min dzambika, apakah engkau telah bertobat dari dosa-dosamu. Hadza huwal muhimmu, inilah yang penting, bahkan yang terpenting untuk kita, persiapan menghadapi kiamat dengan amalan soleh, termasuk tobat, karena tobat bagian dari amalan soleh. Wa kadzalika hadis Ibn Mas'ud. Demikian pula hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa ma dzakarahu al-muallif rahimahullah ba'dahu min fadli mahabbatillah wa rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga hadis yang setelahnya yang telah disebutkan oleh penulis yang menjelaskan tentang keutamaan mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anna insana idza habba qauman kana minhum. Dan bahwasanya seseorang apabila dia mencintai suatu kaum, ini kaum yang baik, kaum yang soleh, kana minhum, maka orang ini termasuk bagian dari kaum tadi. Walaupun dia mungkin amalannya tidak sama dengan kaum yang dia cintai. Kaum yang dia cintai luar biasa, soleh amalannya, bagus, bertakwa. Dia mungkin jauh di bawahnya, tetapi karena dia mencintai kaum tersebut yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia pun digabungkan bersama mereka. Qala Nabi alaihi salatu wassalam al-mar'u ma'a man ahabba. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis-hadis ini, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Qala Anas, yani Ibn Malik radhiyallahu an, berkata sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, yang termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis ini, anta ma'a man ahbabta, atau almar'u ala almar'u ma'a man ahab. Qala Anas fama farihna ba'da al-islam bi syai'in farahana bi hadha al-hadis. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kami tidak pernah merasa gembira, bahagia setelah Islam, setelah masuk Islam, setelah beragama Islam, dengan sesuatu seperti gembiranya kami, bahagianya kami mendengar hadis ini. Berarti hadis inilah yang menjadikan beliau radhiyallahu an benar-benar senang, bahagia dan bergembira. Beliau melanjutkan radhiyallahu an, fa ana uhibbullaha wa rasulahu, maka aku mencintai Allah dan Rasulnya. Uhibbu rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, uhibbu Aba Bakrin wa Umar. Aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, uhibbu Aba Bakrin wa Umar, dan juga aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Walaupun aku tidak sama amalannya dengan mereka, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, maka aku punya harapan digabungkan dengan mereka di akhirat nanti, di surga nanti. Mengapa? Karena aku mencintai mereka, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Fal mar'u ma'a man ahabba, maka seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Li'annahu idza habba qauman fa innahu ya'lafuhum wa yataqarrabu minhum wa yatakhallaqu bi akhlaqihim wa yaqtadi bi af'alihim kama hiya tabi'atul bashar. Karena sesungguhnya seseorang apabila dia mencintai suatu kaum, sekelompok orang, maka dia akan akrab dengan mereka dan akan dekat dengan mereka, mendekat dengan mereka, serta akan berakhlak dengan akhlak-akhlak mereka, dan juga akan meneladani, meniru perbuatan-perbuatan mereka. Sebagaimana hal itu adalah tabiatnya manusia, Ya mungkin awalnya dia mencintai mereka, belum langsung meniru atau sama dengan mereka. Tetapi kalau benar orang ini mencintai mereka, orang-orang yang soleh tadi, dengan cinta yang jujur, maka dia otomatis akan berusaha untuk seperti mereka, meniru. Walaupun mungkin tidak 100%, akan berusaha semampu dia, semaksimal mungkin untuk meniru, meneladani, dan berakhlak dengan akhlak orang-orang yang dia cintai. Ini dampak dari mencintai seseorang atau satu kaum. Dia akan berusaha meniru mereka. Maka cintailah orang-orang yang soleh. Jangan sebaliknya, mencintai orang-orang yang tidak soleh, apalagi yang jelek, yang fasik, apalagi na'udzubillah orang kafir. Kita lihat kaum muslimin, orang awam, ketika mereka senang dalam artian mengidolakan seseorang, apakah seperti contohnya pemain bola, dia akan berusaha untuk menirunya, membeli kaos yang bertulisan fulan, pemain bola yang dia cintai. Ini bukti kalau dia ingin meniru, meneladani, atau ingin sama dengan orang yang dia cintai. Tetapi masalahnya salah alamat. Ini dia salah mencintai seseorang. Karena itu hati-hati ketika kita misalkan kagum dengan seorang, maka lihat orang tersebut, orang soleh bukan? Kalau orang soleh, bagus, kagum, yakni takjub karena kesolehannya, karena ketakwaannya, sehingga kita mengaguminya dan mencintainya. Kemudian setelah itu akan berlanjut menirunya. Tetapi kalau kagumnya kepada bukan orang soleh, hati-hati, jangan sampai terus. Hati-hati, itu bukan orang soleh. Jangan sampai ada kecintaan kepadanya. Maka cintailah hanya orang-orang soleh. Tentunya orang yang paling soleh adalah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Cintai beliau dengan kecintaan yang tulus, yang murni, dan jadikan beliau orang yang paling dicintai dibandingkan dengan seluruh manusia. Bahkan ini syarat dari keimanan kita, syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di antara syaratnya adalah mencintai Nabi alaihissalatu wassalam melebihi kecintaan kita kepada selain beliau dari kalangan manusia. Dan setelah itu para sahabat beliau kita cintai, yang berlanjut meneladani mereka. Berarti masalah cinta itu bukan masalah yang sederhana. Kelihatannya sederhana, senang cinta kepada seorang, tetapi ternyata ada dampaknya yang besar, pengaruhnya yang besar dalam amalan kita, dalam membentuk kepribadian kita. Maka perhatikan masalah al-mahabbah ini. Ini masalah amalan hati. Sedangkan amalan hati adalah pimpinan dari amalan anggota badan. Mengapa mereka para sahabat luar biasa amalan zahirnya, sholatnya, puasanya, membaca Al-Qur'annya, jihadnya, dan juga yang lainnya, infaknya? Karena apa yang ada dalam hati mereka berupa amalan-amalan hati, di antaranya al-mahabbah. Oleh karena itu, ketika ada pembahasan tentang masalah amalan hati, maka itu perkara yang lebih penting daripada amalan zahir ataupun lahiriah, mata badan. Mengapa? Karena hati penentu. Idza solhat solhal jasadu kulluh. Apabila hati itu baik, akan baik jasad seluruhnya. Yani amalan zahirnya akan baik. Syaratnya apa? Hatinya baik. Hati akan baik dengan adanya amalan-amalan hati, di antaranya yaitu al-mahabbah. Sekali lagi, tolong jadikan hanya orang-orang soleh yang kita cintai, bukan yang lainnya. Memang tidak dipungkiri kita mencintai atau ada kesenangan kepada orang yang berbuat baik terhadap kita, siapapun dia. Tetapi kalau sekedarnya mencintai perbuatannya senang, itu perbuatan baik, menolong, hanya sekedar itu, maka masih wajar. Tetapi jangan sampai mencintai orang yang tidak soleh, apalagi yang kafir, karena agamanya itu dilarang. Seseorang misalkan dia punya istri masih kafir, yakni ahlul kitab. Ahlul kitab, yakni Yahudi ataupun Nasara, itu masih diperbolehkan. Tentunya seorang suami akan mencintai istrinya, cinta yang sifatnya tabiat, karena dia istrinya, membantu dia, tanpa mencintai agamanya. Tetapi ya tentunya punya kewajiban suami ini untuk mengislamkan istrinya kalau memang masih kafir atau ahlul kitab. Tetapi yang kita bahas di sini adalah kecintaan kepada seorang yang berlanjut mencintai agamanya, maka hendaknya kita mencintai orang-orang soleh saja. Ada benar orang yang kafir atau orang yang fasik, kita tidak mencintainya. Nah, qala rahimahullah, wa amma hadithu Umar ibn Khattab radhiyallahu an annahu arada an ya'tamira fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la tansana min du'aika aw ashrikna fi du'aika. Adapun hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu an dijelaskan dalam hadis ini bahwa beliau ingin umrah lalu minta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ini mengizinkan beliau dan mengatakan, jangan lupakan kami pada doamu atau sertakan kami dalam doamu. Fa hadza haditsun dhaifun, namun hadis ini lemah, hadis yang lemah. Wa in sahahu al-muallif, walaupun dinyatakan sahih oleh penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Fa innal muallif rahimahullah, dikarenakan penulis rahimahullah lahu manhajuhu alladhi minhu annahu idza kana al-hadith fi fadail al-a'mali fa innahu tasahalu fil hukmi alayhi wal 'amali bihi. Karena beliau diantara manhaj beliau adalah bahwasanya apabila hadis tersebut berisi tentang keutamaan-keutamaan amalan, maka beliau bermudah-mudahan dalam menghukuminya dan mengamalkannya. Kalau dalam masalah fadha'ilul a'mal. Wa hadza wa in kana yasduru an husni niyyatin. Hal ini yang dikatakan oleh penulis rahimahullah atau menjadi manhaj beliau, walaupun muncul dari niat yang baik, lakini wajibu ittiba'ul haqq, tetapi yang wajib adalah mengikuti kebenaran. Fas sahihu sahihun, maka hadis yang sahih yang kita katakan sahih. Wa dhaifu dhaifun, dan sebaliknya hadis yang dhaif ya kita katakan dhaif. Wa fadailul a'mali tudraku bi ghairi tashihil ahadits ad-dha'ifah. Dan masalah keutamaan-keutamaan amalan itu didapatkan dengan cara tidak mensahihkan hadis-hadis yang dhaif. Ketika memang hadis yang dhaif lemah, ya jangan sampai disahihkan, karena isinya berkaitan dengan keutamaan-keutamaan amalan. Kalau dhaif tetap kita katakan dhaif. Naam, amara Nabi alaihi salatu wassalam man ra'a Uwaisan al-Qarni aw al-Qarni ayatulba minhu ad-du'a. Benar dalam hadis yang ada di bab ini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan seseorang atau kepada siapa saja yang melihat Uwais Al-Qurani, seorang tabi'in, sezaman dengan Nabi tetapi tidak berjumpa dengan Nabi, maka masuknya tabi'in. Bahkan termasuk imam tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Nabi memerintahkan kepada siapa saja yang melihat Uwais Al-Qurani agar dia atau orang tersebut minta kepada Uwais untuk mendoakannya, mendoakan agar Allah mengampuni dia. Lakin hadza khasun bihi, tetapi perintah ini khusus untuk Uwais Al-Qurani. Li'annahu kana rajulan baron bi ummi. Dikarenakan Uwais adalah seorang laki-laki yang sangat berbakti kepada ibunya. Wa aradallahu subhanahu wa ta'ala an yarfa'a dzikrahu fi hadhihi dunya qabla jazail akhirah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat nama, meninggikan nama atau penyebutan Uwais Al-Qurani, Al-Qurani di dunia ini sebelum balasan di akhirat nanti. Ini khusus untuk Uwais Al-Qurani saja. Walihada lam ya'mur an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu bi ayyatuluba ahadun min ahadin ayyad'uwa lahu. Karena inilah Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah menyuruh atau menganjurkan atau meminta kepada seorang agar, Nabi tidak pernah menyuruh seorang untuk meminta kepada orang lain agar mendoakan dia. Ma'a anna hunaka man huwa afdalu min Uwais. Padahal di sana ada orang-orang yang lebih utama daripada Uwais Al-Qurani. Fa Abu Bakr afdalu min Uwais bila syakin. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an jelas tanpa diragukan lagi lebih utama daripada Uwais Al-Qurani. Tetapi Nabi tidak pernah mengatakan kalau ketemu Abu Bakar minta kepada beliau agar mendoakan kamu. Tidak pernah seperti itu. Wa ghairuhu min as-sahabati afdalu minhu min haitsu as-suhbah. Dan juga selain Abu Bakar dari kalangan sahabat jelas lebih utama daripada Uwais Al-Qurani dari sisi as-suhbah, para sahabat bertemu, berjumpa dan menemani Nabi. Wa ma amara an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu ahadan ay yatluba ad-du'a min ahadin. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah memerintahkan seorang untuk meminta orang lain mendoakannya. Tolong ya, doakan saya. Nabi tidak pernah menyuruh seperti itu. Faswabu annahu la yambaghi ay yatluba ahadun ad-du'a min ghairihi. Maka yang benar, tidak sepantasnya seseorang meminta kepada orang lain untuk mendoakan dia tentang urusan pribadinya, perkara pribadinya. Walau kana rajulan salihan, walaupun dia orang yang saleh. Padzalika li anna hadza laysa min hadi nabiyyi alaihi salatu wassalam wala min hadi khulafai ar-rasyidin. Karena hal itu bukan termasuk petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam dan bukan pula termasuk bimbingan atau petunjuk para khalifah beliau ar-rasyidin yang lurus yang terbimbing. Kalau sifatnya urusan pribadi, maka tidak dianjurkan kita minta orang lain untuk mendoakan kita dalam urusan pribadi kita. Apabila kana ad-du'a'u 'aman, adapun apabila doanya itu umum, yani turidu an tatluba min hadza ar-rajul salihi ay yad'a bidu'ain 'amin ka'an tatluba minhu ay yad'a Allah ta'ala bil ghaythi aw bi raf'il fitani 'anil nasi aw ma ashbaha dhalika fala bas. Adapun apabila doanya itu umum, yani engkau ingin meminta kepada orang soleh ini agar dia berdoa dengan doa yang umum, seperti yang kau minta kepadanya agar dia berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah menurunkan hujan yang diberkahi, atau dia meminta kepada orang soleh tersebut agar dia berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat menghilangkan fitnah-fitnah dari manusia atau doa yang sejenis itu, fala ba's, maka tidak mengapa. Li'anna hadza li maslahati ghairika, karena doa yang umum tadi untuk kebaikan selainmu. Yani sifatnya umum, bukan hanya kamu saja tapi semua orang, semua muslimin atau muslimin secara umum. Kama law sa'alta al-mala lil faqir fa inna la tulamu ala hadza wa la tudhamu. Sebagaimana seandainya engkau meminta harta lil faqir, untuk orang yang fakir dan miskin, yakni melobi, meminta bantuan kepada orang lain untuk orang fakir, bukan berarti ya, tolong saudaraku, kalau engkau punya rezeki yang lebih, bantu fulan, beliau sedang mengalami kesulitan atau musibah. Ini boleh. Mengapa? Karena sungguh engkau tidak dicela atas perbuatan seperti itu, meminta harta untuk orang lain yang fakir yang membutuhkan, bukan untuk pribadinya. Kalau untuk pribadi dia, maka tercela meminta-minta tersebut. Wa kadzalika annabiyyu alaihi salatu wassalam fa inna su'al as-sahabati lahu min khususiyatihi yas'aluna wa yad'u Allah lahum kama qala ar-rajul hina hadatsan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an sab'ina alfan alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adab faqama ukasha ibnu mihsan qala ad'u Allah ay yaj'alani minhum qala anta minhum thumma qama rajulun akhar faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sabaqa biha ukasha. Dengan itulah Nabi alaihi salatu wassalam, maka permintaan para sahabat kepada beliau itu termasuk kekhususan Nabi, khususan untuk Nabi saja. Para sahabat minta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka. Sebagaimana ada seorang ketika Nabi SAW menjelaskan tentang 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan adab, maka berdirilah Ukasyah Ibnu Mihsan lalu berkata, wahai Rasulullah, doakan atau berdoalah kepada Allah agar dia menjadikan aku termasuk bagian dari mereka 70 ribu orang tadi yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Maka Nabi mengatakan, engkau termasuk bagian dari mereka. Kemudian ada orang lainnya berdiri lalu juga berkata yang sama, maka Nabi mengatakan, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Wakama qalat al-mar'atu allati kanat tusra'u haitsu talabat minan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyadu Allah laha faqala in syi'ti da'atu Allah laki wa in syi'ti sabarti wa lakil jannah. Dan sebagaimana ada seorang wanita yang berkata, yang wanita ini terkena penyakit ayan atau kesurupan, di mana wanita ini meminta kepada Nabi alaihissalatu wassalam agar Nabi berdoa kepada Allah untuk kebaikannya. Lalu Nabi berkata kepadanya, jika engkau mau, aku berdoa kepada Allah untukmu dan kau akan sembuh. Namun jika engkau mau, engkau sabar dan bagimu surga. Ada dua pilihan. Faqalat, maka wanita tadi berkata, asbir, aku memilih untuk sabar. Karena apa? Jaminannya al-jannah surga. Walakin ud'ullaha alla tankashifa aurati. Tetapi hendaknya berdoalah engkau kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Yani ini doa-doa yang ada dari para sahabat kepada Nabi agar Nabi mendoakan kebaikan untuk mereka, itu khususan untuk Nabi. Kalau ke Nabi boleh, yakni untuk para sahabat yang berjumpa dengan Nabi, maka mereka diperbolehkan minta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka, walaupun untuk urusan pribadi mereka. Tetapi selain Nabi, maka tidak dianjurkan minta kepada seseorang walaupun soleh agar dia mendoakan kebaikan untuk kita dalam masalah urusan pribadi kita. Namun kalau kita minta, misalkan minta agar orang lain mendoakan kebaikan kita, tujuannya agar orang ini mendapatkan pahala, yaitu pahala berdoa, mendoakan kita, dan juga agar dia mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Maka boleh, innama a'malu binniyat. Mengapa? Karena seseorang ketika dia mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita, mungkin awalnya kita minta, fulan doakan saya ya agar saya selesai hafalan Al-Qur'annya. Doanya bagus, bukan hanya untuk masalah dunia tapi masalah akhirat. Itu juga pribadi ya. Kemudian dia berdoa tanpa sepengetahuan kita yang minta kepadanya di rumahnya atau di masjid ketika sujud. Kita yang minta kepadanya punya niatan agar dia pun mendapatkan doa tadi. Mengapa? Karena ada keutamaan orang yang mendoakan saudaranya di zahril ghaib tanpa sepengetahuannya akan mendapatkan doa dari malaikat. Amin walaka bimitsli. Ya Allah, kabulkanlah dan bagimu seperti apa yang engkau minta tadi. Kita minta agar dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemampuan kepada kita atau anugerah supaya mudah menghafal Al-Quran. Maka dia berdoa. Malaikat pun mengatakan amin walaka bimitsli. Nah, kalau kita niatnya seperti itu maka boleh. Innamal a'malu binniyat, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Insyaallah kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.